Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Annas Radio, berjumpa kembali pada malam yang sejuk ini, ya, bertepatan pada tanggal 2 Muharram, ya, atau bertepatan pada tanggal 5 November 2013. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan memulai kembali pembahasan yang pekan lalu sempat ya tertunda karena Al-Ustaz Muhammad Naim mendapati halangan yaitu sakit. Ya, sekarang kita akan mulai kembali melanjutkan pelajaran sebuah untaian nasihat untuk keluarga muslim. Baik, para pendengar Anas Radio, barusan kita mendengar beberapa poin yang akan disampaikan oleh dari Al-Ustaz Muhammad Naim pada kajian malam ini, sebuah untaian nasihat untuk keluarga muslim. Baik, untuk kita segera masuki pelajaran, Ustaz, ya. Ke dalam menuju ruang dengar Anda, kami sajikan sebuah untaian nasihat untuk keluarga muslim. Tafadhal masyhur, Ustaz. Risalatul Islam. Maka para pendengar Anas Radio rahimani wa rahmakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita dari apa yang dipaparkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dalam risalah Isyaratun Nisa ini, adalah tentang pembahasan tentang tawaful rajul ala nisa'ihi fi lailatul wahidah. Seorang suami menggilir para istrinya dalam satu malam. Artinya satu malam ini menggilir dari beberapa istrinya. Tentunya hal ini adalah merupakan petunjuk bagi yang berta'adud atau berpoligami. Apa yang dibawakan oleh Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, akhbaran Ibrahim ibn Muhammad at-Taymi qadi al-Basrah, qala akhbarana ibn Dawud an Hisham ibn Urwah an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala an huwa linabiyya sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam annahu qala قال سليمان بن داود أطوف الليلة على 100 امرأة فتأتي كل امرأة برجل يضرب بسيف ولم يقل إن شاء الله فطاف عليهن فجاءت واحدة بنصف ولد ولو قال سليمان إن شاء الله لكان ما قال. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau bersabda, telah berkata Sulaiman ibn Dawud, aku akan menggilir dalam satu malam kepada 100 perempuan dari istrinya. Fatati kullu imra'atin, maka masing-masing akan lahir seorang laki-laki yang bisa menghunus pedangnya, bisa memukul dengan pedangnya, artinya bisa berjihad. namun beliau tidak mengucapkan insyaallah. Maka beliau pun menggilir kepada mereka semuanya, ternyata hanya satu saja yang melahirkan, ini pun hanya separuh dari anak, yakni cacat. Maka seandainya Rasulullah mengatakan, seandainya Nabi Sulaiman alaihi salam mengucapkan insyaallah, lakana maqan, pasti seperti apa yang beliau katakan. Hadis ini juga dibawakan oleh Imam An-Nasa'i dalam tafsir Surah Al-Kahf, yang dari hadis ini diambil kesimpulan yang pertama menunjukkan bolehnya seorang suami menggilir beberapa istrinya dalam satu malam. Kemudian yang kedua, hendaknya seseorang senantiasa menyandarkan semua perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang memberi manfaat dan madarat, memenuhi segala kebutuhannya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya untuk kita bertawakal, berserah diri, inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pelajaran agar jangan kita bersandar kepada apa yang ada pada diri kita. Karena hakikat kemampuan, keilmuan, kekuatan yang ada pada kita itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya. Kalaulah bukan karena kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala pun juga kita tidak akan mampu melakukan apa yang kita inginkan. Artinya di sini juga pelajaran yang bisa kita petik, supaya kita jangan ujub. Jangan ujub. Jangan kita berbangga diri dengan apa yang kita miliki. Hendaknya apa yang kita miliki kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua aktivitas kita dan keharapan kita. Karena apa yang kita lakukan adalah tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala dan iradahnya. Kemudian para pendengar An-Nasra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada riwayat berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yaduru ala nisa'ihi fi sa'ati min al-lail wal nahar wa hunna 11. Qultu li Anas, hal kana yatiqu dhalik? قال كنا نتحدث أنه يعطى قوة 30. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, hadithina dari Qatadah, Imam Nasa'i membawakannya, riwayat dari Ishaq bin Ibrahim, dari Mu'ad, dari bapaknya, dari Qatadah, ini Qatadah bin Da'am al-Sudusi, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggilir istri-istrinya itu dalam sesaat di malam dan siang. Mereka berjumlah 11 orang dari istri-istri beliau. Kemudian kata Qatadah kepada Anas, aku bertanya kepada Anas, hal kana yutiqu dhalik? Apakah Nabi alaihi salatu wasallam mampu melakukan itu? Maka jawabnya Anas, kami memperbincangkan bahwa beliau diberi kekuatan 30 kali. Maka para pendengar Nasrani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga riwayat yang lain dari Anas, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala menceritakan kepada mereka dari murid-muridnya ini, anna Nabiya Allah sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisaihi fil lailatil wahida walahu yawma idin tis'u niswah. Wa Nabi alaihi salatu wasallam menggilir para istrinya dalam semalam, dan beliau ketika itu memiliki 9 istri. Ini hadis ini juga dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya. Juga yang lainnya, baik riwayat yang pertama atau riwayat yang kedua, semuanya dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya di beberapa bab. Kemudian dari hadis ini juga diambil faedah tentang bolehnya menggilir para istri ini dalam semalam, sebagaimana yang riwayat dari Nabi Sulaiman bika bula dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manakala diberi kemampuan untuk itu. Ini menunjukkan kebolehannya. Dan tentunya dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kekuatan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Riwayat yang pertama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 11 istrinya. Kemudian riwayat yang kedua ketika beliau memiliki 9 orang istri. Kemudian bagaimana ketika menggilir ini? Apakah mandi setiap selesai dari satu orang, ataukah kemudian setelah menyelesaikan semuanya baru kemudian dengan satu kali mandi? Maka riwayat berikutnya dari riwayatnya Abu Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tawafa ala nisaihi dhata yawmin faja'ala yagtasilu 'inda hadhihi wa 'inda hadhihi. Qultu ya Rasulullah, law ja'altahu ghuslan wahidan, qala hadha azka wa athyab wa athhar. Dari Abu Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggilir para istrinya dalam satu hari. Maka beliau mandi setiap selesai dari satu orang. Selesai dari ini mandi, selesai dari ini mandi. Kemudian kata Abu Rafi', wahai Rasulullah, kalau seandainya engkau jadikan satu kali mandi saja. Qala, kata beliau, ini lebih suci dan lebih baik dan juga lebih bersih. Dan hadis ini juga diambil kesimpulan bolehnya untuk mandi setiap selesai dari satu orang istrinya, dan menunjukkan juga bolehnya dengan satu kali mandi. Karena apa yang diusulkan oleh Abu Rafi' ini juga tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasulullah mengatakan yang seperti ini lebih baik. Dan riwayat-riwayat yang akan datang insyaallah ta'ala ini akan menyebutkan bahwa pernah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu dan dengan satu kali mandi. sebagaimana dalam riwayatnya Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatufu 'ala nisa'i fi ghusl wahid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggilir para istrinya ini dalam satu kali mandi. Artinya dengan satu kali mandi ini. Ya, setelah menggilir semua para istrinya ini. Sebagaimana riwayat dari Qatadah dari Anas, demikian pula dari Thabit bin Aslam al-Bunani dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala. Kemudian petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan orang yang mendatangi istrinya atau menggauli istrinya kemudian menginginkan untuk mengulanginya lagi, maka riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang memarfukkan hadis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasanya beliau bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda." Jika salah seorang dari kalian jika salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, artinya menggaulinya berjima, kemudian menginginkan untuk mengulanginya lagi, falyatawadda, maka hendaknya berwudu. Hadis ini juga dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya. Dan ini sisi yang lain bagi orang yang ingin mengulangi lagi dalam berhubungan dengan istrinya. Bagaimana adab-adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana juga riwayat yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu juga, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata ahlahu awwal al-lail, thumma arada an ya'uda min akhir, falyatawadda' baina dhalika wudhu'an." Barang siapa yang mendatangi istrinya di awal malam, kemudian menginginkan untuk mengulanginya lagi di akhir malam, maka berwuduklah di antara itu dengan satu kali wudu. Maka ini juga hampir sama dengan riwayat yang sebelumnya, petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian pada riwayat yang lain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang yang menggauli istrinya kemudian menginginkan untuk mengulanginya lagi. Beliau menjawab, "Ya tawadda qabla an ya'ud." Berwudu sebelum mengulanginya lagi. Para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa hadis ini adalah memberikan faedah. Yang pertama, dibolehkannya bagi yang berpoligami memiliki lebih dari satu istri untuk menggilir mereka dalam semalam. Baik dengan satu kali mandi atau dengan mandi setiap selesai dari salah satu dari mereka. Semuanya dibolehkan. Kemudian yang kedua, bagi yang menginginkan memiliki satu istri, menginginkan untuk mengulanginya lagi, maka sunnah Nabi alaihi salatu wasalam hendaknya berwudu dulu, menyelanya dengan berwudu. ini perintah dan ini sunnah dari Nabi alaihi salatu wasalam. Hanya kemudian dipermasalahkan tentang makna wudu di sini. Sebagaimana juga Ibnu Daqiq Ibnu Munaqqin dalam Al-Alam Syarah Umdatul Ahkam menjelaskan panjang lebar terkait dengan permasalahan wudu bagi yang terkena janabah ini. Apa makna wudu ini? Apakah wudu untuk mengangkat hadas juga tidak? Maka yang jelas ini adalah sifatnya adalah ta'abudiyah. Sifatnya ta'abudiyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerintahkan suatu perintah kecuali mesti di dalamnya ada maslahat. Baik itu maslahat diniyah atau dunyawiyah. Maslahat diniyah jelas. Hadis ini sahih. Dan ini terkandung di dalamnya makna ittiba'. Kita ittiba' kepada Nabi alaihi salatu wasallam maslahat diniyah. Bagaimana para sahabat seperti itu bersegera untuk memenuhi perintah Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian maslahat duniawiyah. Wallahu ta'ala alam, para ulama memberikan banyak beberapa illah. Beberapa alasan. Bahwasanya itu lebih nasyab, lebih segar, lebih mengembalikan kekuatan dan lain sebagainya. Yang jelas semua dari itu adalah hikmah. Lebih dari itu bahasanya itu adalah merupakan sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya kalau kita menunaikannya tentunya kita akan mendapatkan kebaikan dari ittiba kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita lihat bagaimana bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dalam perkara-perkara seperti ini. Ada aturan, ada tuntunan, ada sunnah. Seperti apa yang bisa terjadi? Katakan oleh seorang musyrik ketika mengatakannya kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an. Hadza sahibukum yu'allimukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Ini kawan kalian mengajari kepada kalian segala sesuatu diajarkannya. Sampai yang namanya buang hajat saja diajarkan. Maka kata Salman dan Farisi, benar seperti itu. Dan memang benar. Rasulullah SAW berikan petunjuk, bimbingan kepada kita dalam semua urusan kita. Sampai masalah-masalah yang terlihat tabu sekalipun. Atau masalah-masalah buang hajat. Jika pula dalam masalah-masalah bagaimana mu'asyarah zaujiyah, hubungan suami istri, baik hubungan badan, demikian hubungan dalam bermuamalah, semua ini Rasulullah SAW berikan bimbingan kepada kita agar kita menapaki kepada sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian para pendengar Anas Radio yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa riwayat dibawakan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala dari hadis-hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang tentunya beliau lebih banyak ngerti tentang apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam rumahnya yang itu tidak bisa diketahui oleh yang lain. Maka ini merupakan mangkabah keutamaan dan kemuliaan dari para ummahatul mukminin menyampaikan kepada kita akan sunnah-sunnah beliau dalam rumahnya. Agar kita juga meneladani. Mengambil ibrah. Pelajaran. Demikian pula kita berusaha untuk menapaki jejak beliau alaihi salatu wassalam. Meskipun dalam perkara-perkara yang ada dalam rumah tangga kita. Riwayat dari Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama wa huwa junub tawadda wudu'ahu lis-salah." Wa Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau hendak tidur dan beliau dalam keadaan junub, maka beliau berwudu seperti wudunya mau sholat. Maka ini fi'il yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian pada hadis Abu Sa'id, Rasulullah SAW menunjukkan itu adalah perintah, ucapan, qaul dan fi'il. Tidak ada bertentangan. Maka hal ini juga menunjukkan sunnahnya atau kuatnya permasalahan ini. Sebagaimana beberapa riwayat ini dari Aisyah dengan lafaz yang sama. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada yanam wa huwa junubun tawaddaa wudhu'ahu lis-shalah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur dalam keadaan junub, beliau pun berwudu seperti wudunya mau salat. Ini riwayat dari Urwah bin Zubair dari Aisyah. Demikian riwayat dari Abu Salamah dari Aisyah. Yang semuanya adalah dua-duanya ini Urwah dan juga Abu Salamah dari fuqaha ahli Madinah. Ulama'nya ahli Madinah di masanya dari tabi'in. Hanya Abu Salamah dalam hal ini adalah ala khilaf. Dari 7 ulama yang terkenal di Madinah di masa tabi'in. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, "Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat anil ilmi kharijah, faqulhum Ubaidullah Urwatu Qasim Sa'idun Aba Bakrin Sulaimanu kharijah." Jika dikatakan, siapakah orangnya yang ilmunya seperti 7 lautan? Riwayat mereka itu tidak pernah lepas dari ilmu. Maka katakanlah mereka itu adalah Ubaidullah Urwatu Qasim, Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud, Urwah ibn Zubair, Qasim Muhammad ibn Bakar, Sa'idun Sa'id Musayyib, Aba Bakrin Abu Bakar ibn Hadim ibn Hisham, Sulaiman ibn Yasar dan Kharijah ibn Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullahu ta'ala jami'an. Nah, kemudian yang terjadi khilaf, 6 di antaranya adalah muttafaq. Yang khilaf ini 1 di antara 3, Abu Bakar bin Harith bin Hisham, kemudian Abu Salamah dan Salim Mawla bin Umar, ya. Yang jelas mereka semua adalah para ulama, para imam yang harus kita kenal untuk kita bisa menapaki jejak mereka. Kemudian pada riwayat Abu Salamah yang kedua dengan tambahan qabla an yanam, kana Rasulullah SAW idza arada an yanam wa huwa junubun tawadda'a wudhu'ahu lis-shalati qabla an yanam. Ini beliau berwudu seperti wudunya untuk salat sebelum tidurnya. Dan riwayat-riwayat ini juga dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dalam Kitabul Haid tentang bolehnya tidur bagi yang kena junub dan juga sunnahnya untuk berwudu baginya serta membasuh kemaluannya jika ingin makan atau minum atau tidur atau ingin berhubungan kembali. Ini jadi disunnahkan untuk kita berwudu setelah selesai dari berhubungan, manakala kita ingin makan, ingin minum, ingin mengulangi lagi, atau ingin tidur. Bagaimana riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kemudian pada juga dibawakan dalam riwayatnya Aisyah dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanam wa junub tawadda'a wudhu'ahu lis-shalah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur dalam keadaan beliau junub dari istrinya, beliau berwudu seperti wudunya mau salat. Wa idza arada an yakul aw yashrab qalat ghasala yadayhi thumma yakul wa yashrab. Ini riwayat yang lain. Dan apabila beliau hendak makan atau minum dalam keadaan junub, ya, Aisyah mengatakan ghasala yadayhi. Beliau membasuh kedua tangannya kemudian makan dan minum. Ini juga menunjukkan bolehnya melakukan seperti itu dan bolehnya kemudian berwudu dulu sebagaimana riwayat Imam Muslim. Maka berwudu bagi orang yang junub ini disunnahkan ketika mau mengulangi lagi, ketika mau makan, ketika mau minum, atau ketika mau tidur. Namun kalau kemudian tidak berwudu dan kemudian selepas melakukan hubungan kemudian tidur atau makan dan minum tanpa wudu dulu, atau kemudian langsung tidur, ini semua juga imba berjawaz, adalah satu hal yang dibolehkan. Yang hal ini tentunya adalah merupakan kelonggaran dari syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi yang lain adalah agar kita bagaimana memilih yang terbaik dengan apa yang telah dipilihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian juga beberapa riwayat yang lain juga menguatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ketika hendak makan dalam keadaan junub, beliau pun membasuh kedua tangannya. Demikian pula riwayatnya dari Ibrahim, dari Aswad, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ketika hendak tidur, idza arada an yanam aw ya'kul wa huwa junub tawadda'a. Ya. Bahwa ketika beliau hendak tidur atau makan dalam keadaan junub, maka beliau pun berwudu. Ini riwayat-riwayat dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menunjukkan ini juga ta'addudul qissah. Ya. Ada beberapa kisah dan ada beberapa riwayat yang itu dilihat oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, boleh ini, boleh itu. Karena Rasulullah pernah melakukan ini, melakukan itu. Melakukan wudu setiap kali mau berhubungan, ketika mau tidur, ketika mau makan, ketika mau minum. Demikian pula pernah Rasulullah hanya dengan satu kali mandi, satu kali wudu. Atau bahkan tidak berwudu, hanya membasuh kedua tangannya saja. Maka kemudian atsar dari Ibrahim, sepertinya Ibrahim An-Naqai mengatakan la ba'sa bi an yashrab wa illam yatawadda. Tidak mengapa untuk minum meskipun belum berwudu. Kemudian juga hal ini juga dikuatkan dari hadisnya Aisyah juga radhiyallahu ta'ala anha yang mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam yanamu wa huwa junubun wala yamassu ma'an. Wa Nabi alaihi salatu wasalam tidur dalam keadaan junub dan beliau tidak menyentuh air. Jadi tidak membasuh kedua tangannya, tidak pula berwudu. Dari kisah Aisyah radhiyallahu ta'ala ini, wala yamassu ma'an. Tidak menyentuh air. Kemudian juga riwayatnya Aisyah dengan lafaz, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu thumma yanam thumma yafidhu alaihi al-ma'. Wa Nabi alaihi salatu wassalam memenuhi hajatnya, yakni berhubungan, kemudian tidur, kemudian beliau menuangkan air padanya, yakni baru kemudian beliau mandi setelah tidur. Maka para pendengar Anas radhiyallahu anhu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya adalah menunjukkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bagaimana sunnah-sunnah yang harus kita jaga. Mana yang terbaik, mana lebih aslah untuk kita, tentunya adalah memilih yang terbaik dari apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak kemudian tidak seperti berwudu dulu, kalau tidak berwudu dulu, maka ini semua juga hal yang dibolehkan, sesuatu yang kelonggaran. Sebagaimana beberapa riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dalam masalah ini, di mana Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an, bahwasanya beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ayanamu ahaduna wa huwa junubun? Qala ighsil zakaraka thumma tawadda' wa nam. Maka beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bolehkah salah seorang dari kami tidur dalam keadaan junub? Qala ighsil zakaraka, basuhlah kemaluanmu, kemudian berwudu dan tidurlah. Hadis ini dan riwayat-riwayat yang lainnya juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya. Demikian boleh Imam Muslim dalam kitab Al-Haid. Sunnahnya untuk membasuh kemaluannya, kemudian berwudu dan tidur. Dan ini sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibimbingkan kepada kita. Tentunya adalah untuk kita senantiasa menjaga dan juga melakukan yang terbaik. Sisi yang lain dari hadis-hadis ini menunjukkan bagaimana harus dan perhatiannya para sahabat meskipun dalam urusan-urusan rumah tangganya. Dalam urusan-urusan yang itu adalah tertutup, tidak tampak di hadapan orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan bimbingan kepada kita agar senantiasa seperti itu pun juga dalam bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian riwayat dari Ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhum, bahwa Umar radiyallahu ta'ala anhum menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau terkena junub pada suatu malam. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, liyatawadda' wal yaghsal wa zakarahu wa ila al-yanam. Hendaknya dia berwudu, kemudian membasuh kemaluannya dan tidur. Ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan masih banyak yang lainnya dari riwayat-riwayat yang hampir serupa yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan-tuntunan bagi yang mau tidur setelah berhubungan untuk kemudian membasuh kemaluannya, berwudu, kemudian baru tidur. Atau yang mau mengulanginya juga disunnahkan untuk berwudu lebih dahulu. Bagaimana riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Ayar qudu ahadu wa huwa junub, apakah boleh tidur salah seorang dari kami dalam keadaan junub?" Maka qala, "Na'am idza tawadda." Beliau mengatakan, "Iya, jika berwudu." Para pendengar yang saya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini banyak sekali perbedaan-perbedaan lafaz yang dibawakan oleh Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala yang memiliki makna yang sama. Bagaimana bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini? Riwayat dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang juga beliau berfatwa dengan fatwa itu. Karena itu yang beliau dapatkan dari Rasulullah SAW dan juga dari para istri-istri Nabi alaihi salatu wasalam, dan juga menguatkan athar dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, "Annahu kana idza arada an yakul," bahwa Nabi alaihi salatu wasalam ketika hendak makan, "aw yanam," atau mau tidur, "aw yashrab," atau mau minum, "tawadda wudu'ahu lis-shalah," maka beliau berwudu seperti wudunya mau salat. Ini demikian pula dari riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Idza ajnaba ar-rajul fa arada an yanam aw yut'im falyatawadda wudu'ahu lis-shalah." Jika seseorang terkena junub kemudian menginginkan untuk tidur atau ingin makan, maka berwudulah seperti wudu mau salat. Ini asal dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu juga menguatkan. Maka hendaknya seperti ini adalah menjadi tuntunan dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini para pendengar, anasrabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di manapun antum berada, bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya benar-benar kita perhatikan dari masalah-masalah yang tabu, yang kelihatan aib, atau masalah-masalah yang tafih, seakan adalah kurang bermanfaat, maka itu semuanya kita lakukan dengan bimbingan dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, maka insyaallah ta'ala itu adalah merupakan nilai-nilai kebaikan yang akan kita dapatkan. Dan tentunya itu yang kita inginkan, agar senantiasa keberkahan itu selalu bersama kita ketika kita mencocoki dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para pendengar al-Sari yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang kita bahas ini, maka jangan kita meremehkan permasalahan, memudahkan permasalahan, namun kembalikan semuanya itu kepada tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya insyaallah ta'ala ini akan memberikan dampak yang baik pada agama kita, demikian pula dalam kehidupan kita bi'idznillahi ta'ala. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. masih terkait dengan bagaimana hubungan antara suami dan istri, atau terkait dengan masalah hubungan badan ini, bagaimana dengan keturunan yang ada. Ini mudah-mudahan ini semuanya menambah keilmuan kepada kita, demikian pula menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan rumah tangga kita. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon agar senantiasa diberikan bimbingan dan taufiknya, diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih, diberikan sabar dan istiqamah. Innahu wali dhalika wal qadir alaih. Wallahu alam bisawab. Subhanakallah alhamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا لحسن الاستماع وبارك الله فيكم. Baik, jazakallahu khairan pada Ustaz. Sekarang mungkin saatnya untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk di redaksi kami. Sudah ada beberapa pertanyaan. Baik, mungkin belum masuk kepada materi, yaitu menggilir istri. Mungkin para pendengar masih agak-agak khawatir mungkin. Baiklah. Untuk pertanyaan-pertanyaan Ustaz dari Fulan melalui blog Problema Muslim. Bagaimanakah hukumnya seorang istri yang menolak ajakan suami karena sang istri telah seringkali memergoki suaminya melakukan dosa besar? Apakah sang suami boleh memaksa sang istri tersebut? Silakan, Ustaz. Baik. Dalam hal ini, tentunya dari sisi yang pertama, tentunya kalau memang sang istri mengetahui hal seperti itu, alangkah baiknya untuk kemudian diingatkan dan dinasihati dengan cara yang baik, agar suaminya bertaubat, memperbaiki perbuatannya, dan kemudian menutupnya dengan hal-hal yang baik. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya, kebaikan-kebaikan itu akan bisa menutup kepada keburukan. Dan ini tentunya juga dari muamalah yang lebih baik. Adapun kalau kemudian seorang istri menolak ajakan suami karena inginnya adalah menghajar atau memberikan peringatan, maksudnya adalah seperti itu, tapi dengan cara seperti ini, maka kita khawatir ya. Ini juga apalagi sebelum diberi nasihat dan peringatan, maka kita khawatir juga sang istri juga termasuk terjatuh dalam dosa besar karena menolak kepada suaminya untuk berhubungan. Bagaimana hadis-hadis yang sudah kita bahas. Maka langkah baiknya dalam hal ini adalah istri senantiasa menasihati dan menasihati. Kalau kemudian ternyata tidak berubah, maka sebagai hukuman, sebagai uqubah, tidak mengapa untuk kemudian menghajar. Dan ini mibabin nasihah untuk kemudian menolak berhubungan manakala masih terus melakukan hal-hal dosa besar ini. Maka kepada penanya ini adalah sebaiknya adalah dinasihati, diingatkan dulu. Tidak kemudian karena khawatir sang istrinya akan dia mau mengingatkan atau menghindarkan suami dari jatuh ke dalam dosa besar, namun dirinya adalah juga terjatuh dalam dosa besar. Maka kita khawatir kemudian kalau terjadi seperti itu. Maka alangkah baiknya adalah dinasihati dulu, diingatkan, dan juga di warning dengan terhib, ya. Dan dosa besarnya ini apa? Ya, tentunya tidak dijelaskan di sini. Tentunya yang namanya dosa besar ini adalah akan diterima manakala benar-benar bertaubat, ya. Ini karena dosa besar adalah akan diampuninya manakala bertaubat dengan taubat dan nasuh, dengan memenuhi semua persyaratan-persyaratan dalam taubatnya ini. Maka ini insyaallah ta'ala lebih baik, lebih aslah, dan insyaallah ta'ala lebih selamat bagi sang istri. Wallahu ta'ala alam. Jadi hajar dari sisi istri itu boleh, Ustaz? Kalau suaminya, kalau suaminya berbuat hal yang dosa besar itu, Ustaz? Ya boleh setelah nasihat. Setelah ada nasihat. Tapi kalau kemudian belum diingatkan, hanya karena kepergok kemudian belum diingatkan, belum ini, maka kita khawatir kemudian juga sang istri jatuh juga ke dalam dosa besar juga. Kita khawatir seperti itu. Tapi kalau kemudian sudah dinasihati, ini adalah mimbab al-uqubah. Mimbab al-jaza' min jinsil amal. Ini sebagai balasan bagi seorang istri dari seorang suami dari ulahnya ini. Maka insyaallah ta'ala tidak mengapa dengan seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Fulana, dari Jawa Timur. Seorang suami sering marah, dan ketika marah ia mengucapkan kalimat seperti bubar atau silahkan pergi jika tak suka. Atau mungkin yang belakangan ini, lo gue M gitu. Bagaimanakah tinjauan syariat pada ucapan seperti kalimat tersebut? Apakah talak? Apakah talak telah jatuh? Silakan. Baik. Ini juga yang pertama saya ingatkan kepada para pendengar Nas Radio dimanapun antum berada, terkait dengan masalah-masalah seperti ini hendaknya kita jaga lisan kita dan kita jaga dari hal-hal yang akan menyerumuskan kita kepada hal-hal yang menjadikan diri kita sendiri jatuh dalam minimalnya dalam hal yang syubhat, yang rancu. Kemudian karena setiap yang menyebutkan salatun jidduhuna jiddun wa hazirhuna jiddun, tiga perkara yang main-mainnya adalah sungguh-sungguh, dan sungguh-sungguhnya adalah sungguh-sungguh. Jidduhuna jiddun wa hazirhuna jiddun, main sungguh-sungguhnya sungguh-sungguh, dan main-mainnya pun juga menjadi sungguh-sungguh. Salah satunya adalah talak ini. Maka ini jangan main-main dengan kata-kata talak, yang tentunya akan berujung kepada penyesalan, berujung kepada kekecewaan, dan juga tidak sedikit yang kemudian berujung kepada kebingungan, bahkan yang kemudian menjadi stres hanya karena sabqul lisan tadi. Lisan yang tidak terkendali. Maka ini sekali lagi sering ya, ungkapan-ungkapan seperti ini, atau pertama rasa seperti ini sering diungkap. Maka hati-hati khususnya bagi seorang suami dari melakukan mengumbar ucapannya. Demikian pula bagi seorang istri untuk kemudian sedikit-sedikit kemudian minta cerai, ya. Maka seperti itu bukan solusi dan tentunya bukan satu hal yang terbaik. Lebih lagi dalam keadaan marah. Dan orang yang marah ini, maka seorang mukmin sebagaimana yang disebut diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan laisa asyadidu bisur'ah innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang menang dalam bergulat, namun orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya di saat marah. Ini tentunya adalah orang mukmin yang kuat. Rasulullah mengatakan al-mu'minul qawi khairun ahabbun minal mu'minul dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Dan di antara kekuatan seorang mukmin adalah kuat bisa menahan dirinya dalam kemarahannya. Maka kalau masih seperti ini belum menjadi orang yang kuat. Belum menjadi seorang mukmin yang kuat ya. Maka ketika marah dan saya mengucapkan kata-kata seperti itu, bubar. Dan seperti ini. Maka kalau dalam hal ini pembahasannya adalah di antara kalangan para fuqaha yang terjadi silang sengketa. Maka pendapat yang pertama mengatakan bahasanya ini sudah jatuh. Kembali kepada keumuman riwayat tadi. Jidduhuna jiddun wa hasiluhuna jiddun. Sungguhnya adalah sungguh-sungguh, main-mainnya pun jadi sungguh-sungguh. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan, ini pun juga sudah jatuh jika memang sudah ada niat. Ya, ini dibarengi dengan niat. Maka kalau memang meskipun dalam keadaan marah atau yang semisalnya, dan itu dibarengi dengan niat untuk menceraikannya, maka jatuh talak itu. Maka lepas dari perbedaan yang ada, tentunya adalah ikhtiyatan. Kita lebih bersikap hati-hati dari hal-hal yang seperti ini. Maka ini dua pendapat ini yang ada di kalangan para ulama. Wallahu ta'ala. Pertanyaan berikutnya dari Abu Said dari Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada laki-laki dan perempuan berzina, kemudian si wanita hamil. Kemudian mereka berdua menikah dengan keadaan wanita sedang hamil 6 bulan akibat perbuatan zina tersebut. Jika nikah tersebut, apakah nikah tersebut sah? Namun jika nikah tersebut tidak sah, apakah jima mereka dianggap seperti zina? Bagaimana solusinya agar nikah mereka menjadi sah? Jazakallah khair. Silakan, Ustaz. Baik, dalam hal ini sudah banyak keterangan dan sering ada pertanyaan juga masalah ini. Dibahas dalam satu risalah juga. Ustaz Dzulqarnain juga membahasnya dalam majalah Nasihah. Dan saya juga baca di pembahasan yang lebih detail lagi dalam satu risalah magister ya, tentang ahkam mar'atul hamil, hukum wanita yang sedang hamil. Ini risalah magister di Ummul Qura, satu pembahasan yang sangat bagus sekali. Yang intinya seperti yang ditanyakan dalam masalah ini. Di mana di situ juga diungkapkan dengan berbagai pendapat antara mazhab dan juga dalil-dalil yang ada dengan jelas sekali yang sesuai dengan apa yang ditanyakan di sini, bahwa bahwa nikahnya ini adalah tidak dibenarkan. Kalau toh mau dinikahkan, maka hendaknya menunggu sampai melahirkan. Dan iddahnya adalah sampai melahirkan. Kemudian kalau itu kemudian dinikahkan dalam keadaan hamil, ini namanya nikah syubhat. Nikah syubhat. Maka setelah anaknya hamil, anaknya lahir, ini hendaknya dinikahkan kembali. hendaknya dinikahkan kembali. Karena yang pertama itu adalah nikah syubhat. Adapun kalau kemudian terjadi hubungan setelah pernikahan yang syubhat tadi, maka ini tidak mengapa. Namun itu adalah nikah yang syubhat. Dan yang sebelum dinikahkan itu adalah jelas itu adalah zina. Dan anak itu juga dari hasil zina, ya. Karena terjadi dalam bukan dalam pernikahan yang syah, ya. Atau bahkan zina adalah belum nikah ini. Maka pertanyaan tadi adalah jika nikah itu adalah nikah syubhat. Ya, ini tentunya harus diulang lagi setelah si A itu lahir. Ini solusinya, ya, untuk diulang lagi pernikahannya setelah anak itu lahir. Karena kalau kemudian tidak diulang, maka ini terus dalam syubhatnya. Ya, akhirnya adalah nikah itu belum benar, belum sesuai dengan ketentuan syariat. Karena menikahkan seorang wanita dalam keadaan hamil ini tidak ada. Masih harus nunggu dulu sampai melahirkan. Baik itu dalam keadaan seperti ini, ya, dalam keadaan nikah misalkan si wanita itu diserai atau kemudian cerai mati, ya, cerai meninggal dalam keadaan si istri sedang hamil, ya, maka kalau toh kemudian ada yang mau melamarnya, menikahinya, maka juga hendaknya itu adalah setelah anaknya lahir. Masa iddahnya adalah setelah, karena habis masa iddahnya setelah anak itu lahir. Demikian pula, dan ini para ulama juga menyebutkan kesamaannya, ya. Maka sampai istibra' dulu, saya benar-benar bersih, ya. Ini yang kemudian dengan lahirnya si anak baru kemudian bisa dinikahkan ini. Dan ini solusinya insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala. Ya, baik, berikutnya pertanyaan dari Saudari Ika. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, apa yang harus seorang istri lakukan di mana suaminya sama sekali sudah tidak memperdulikannya dalam urusan batin? Suami sudah tidak mau berbicara apapun pada istrinya. Jika istrinya bicara, suami hanya diam dan tidak mau mendengarkan. Sedang istri sama sekali tidak tahu kesalahannya. Ini sudah berlangsung selama 6 bulan. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik. Dalam kondisi seperti ini, jika sang istri tetap bisa bersabar menghadapi yang seperti itu, sikap-sikap seperti itu dari suaminya, maka insya Allah itu adalah lebih baik antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas, ya, dengan apa yang dilakukannya. Meskipun mungkin satu sisi tidak mendapatkan haknya dari hak-hak ketenangan batin, maka Allah Subhanahu Wa Taala merintah mengatakan was'alullaha min fadlih, mintalah karunia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah kepada Allah dari karunianya. Maka jika sang istri dalam hal ini adalah tetap memenuhi kewajibannya, artinya menunaikan hak-hak suami sebagaimana mestinya, maka insyaallah ta'ala itu lebih baik. Adapun yang dilakukan oleh suami ini adalah kesalahan pada suami. Dan dia sendiri akan menanggung antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau itu adalah jelas merupakan kezaliman, maka kezaliman itu juga dia sendiri akan menanggungnya. Maka dalam hal ini, kalau kemudian sang istri ternyata tidak tahan dan dalam keadaan seperti itu, istilahnya adalah tidak jelas, diceraikan tidak, tapi juga seperti menjadi istrinya juga tidak, artinya mu'allak, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengingatkan dalam hal ini dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, hendaknya kepada para suami untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari melakukan hal seperti ini, dan boleh baginya untuk kemudian, yang tentunya sebelum sampai kepada akhir solusi, yakni yang tidak lain adalah perpisahan, maka tentunya adalah dicari solusi yang terbaik. Kalau toh mungkin tidak bisa dengan sang istri, atau sang istri mungkin ngomong tidak dijawab, mungkin juga bisa lewat orang lain, minta bantuan dengan orang yang kira-kira suaminya itu bisa mendengar dan juga mau menerima nasihat, atau juga mau bicara dan juga mau keluar sebenarnya apa yang terjadi dalam permasalahan itu. Maka dicoba dulu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada keluarga anti, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa memberikan taufik dan bimbingan untuk senantiasa kembali kepada tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga jawaban tersebut bisa menjadi jalan keluar bagi penanya. Pertanyaan berikutnya, salah satu pahala yang terus mengalir saat seorang telah wafat adalah doa anaknya yang soleh. Bagaimana jika orang tersebut telah menikah dan tidak memiliki anak atau tidak bisa memiliki anak? Adakah pintu kebaikan bagi orang tersebut yang setara dengan doa anak salih? Lalu yang kedua, apabila seorang tersebut mengangkat seorang anak angkat dari saat, apakah doanya juga mengalir sama seperti anak kandungnya? Silakan, Ustaz. Baik. Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata maluhu illa." Jika seorang anak manusia meninggal dunia, maka terputus semua perkaranya kecuali tiga. Shadaqatin jariyah. Shadaqah jariyah. Atau ilmu yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Awaladin salihin yad'ulah. Atau doa anak yang salih selalu mendoakannya. Maka pintu yang lain, pintu-pintu kebaikan yang lain. Manakala Allah, karena sekali lagi dalam hal ini, anak itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karunia itu tidak hanya sekedar anak. Ada dari sisi yang lain. Maka bisa setara dengan anak itu tadi adalah ilmu yang bermanfaat, atau juga sedekah jariyah. Sedekah karena Allah Subhanahu wa taala, ya, ini juga dikatakan jariyah, akan terus mengalir pahalanya. Yang tentunya ini adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kebaikan-kebaikan yang lain yang banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala juga telah menunjukkannya kepada kita. Artinya adalah tidak kemudian kita putus asa, ya, hanya karena tidak dikaruniai anak. dan boleh jadi tidak dikarunia ayat itu mungkin lebih baik. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu akan maslahat hambanya. Karena tidak semua orang yang dikarunia anak juga anaknya menjadi baik. Maka jangan kepada keluarga yang belum dikaruniai anak ini janganlah terlalu risau, karena anak itu hanya sekedar hiasan, ya. Dan juga bisa sebagai fitnah dan ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita, jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala adalah sangat banyak dari berbagai ibadah-ibadah yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang disebutkan dalam hadis tadi itu sudah menunjukkan itu yang setara, yang pahalanya akan terus mengalir dari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tidak mesti datang dari seorang mubalig, seorang da'i, seorang ustaz, siapapun. Dan karena namanya berdakwah ini adalah tugas dari semua orang dengan fardiyahnya. Dan ini pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am." Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada seseorang dengan perantaraanmu itu lebih baik dari unta merah. Demikian pula Rasulullah mengatakan, "Man dalla ala khair kafa'ilih." Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang melakukannya. Demikian pula Rasulullah mengatakan, "Man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a." Siapa yang melakukan sunnah dalam Islam dari sunnah kebaikan? Siapakah yang memberikan contoh yang baik dalam Islam? Maka baginya pahala. Demikian pula pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maka ini juga hasungan, motivasi kepada kita untuk kita juga tidak galau, tidak risau, yang akhirnya kadang-kadang karena risau dan galaunya ini seakan-akan tidak terima dengan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang kurang baik ini. Maka ini yang pertama. Kemudian tentang anak angkat. Anak angkat adalah merupakan ihsan dari seseorang. Dan anak angkat ini bukan siapa-siapa. Ya. Tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan nasab, tidak pula hubungan waris, dan tetap itu adalah seperti orang lain. Adapun ihsan kita kepada anak tersebut, kebaikan yang kita berikan kepada anak yang kita adopsi itu sendiri, ini insya Allah akan menjadi amal yang amal jariyah, amal saleh, ya. Adapun tentang sekali lagi mengangkat anak ini, maka itu bukan siapa-siapa. Dan doanya orang anak angkat ataupun doanya orang yang masih hidup ini, insyaallah ta'ala didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dikabulkan. Karena doanya seorang dalam dhuhril ghaib ini adalah mustajab. Sebagaimana ketika kita berdoa dengan doa-doa yang umum, maka ini juga mencakup kepada semuanya. Rabbi ighfir Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ini mencakup semuanya. Doa kita mencakup kepada semuanya. Dan insyaallah ta'ala ini akan mustajab kepada semua kaum mukminin laki perempuan yang hidup atau yang sudah meninggal. Memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semuanya. maka insyaallah taala juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti aku akan mengabulkannya. Maka doa itu pasti akan dikabulkan. Ya. Namun sekali lagi terkait dengan masalah anak angkat ini yang juga banyak yang kurang memahaminya, bahwa mereka itu bukan siapa-siapa. Meskipun itu ditulis dalam catatan sipil, disegel sertifikat anak dan seterusnya, maka tetap itu adalah orang lain secara syar'i dan tidak boleh dinasabkan kepada yang bukan orang tuanya. Ya, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di awal surat Al-Ahzab, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala melarang itu, ya, untuk kemudian menasabkan anak adopsi ini adalah kepada yang mengadopsinya. Dimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum, dan Allah tidak menjadikan anak-anak adopsi kalian itu sebagai anak kalian. Dzalikum qaulukum bi aswahikum wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Itu adalah ucapan kalian yang kalian ucapkan dengan mulut-mulut kalian, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang hak, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pada jalan yang benar. Ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu indallah. Panggil mereka kepada bapak-bapak mereka, itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa illam ta'lamu aba'ahum, jika kalian tidak tahu siapa bapak mereka, fa ikhwanukum fid din, maka itu adalah saudara kalian seagama. Wa mawalikum, dan maula kalian. Wa laisa 'alaikum junahun fima akhtatum bi. Maka hal itu tidak mengapa bagi kalian dari apa yang kalian tersalah, artinya dalam keadaan tidak tahu. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, namun itu akan menjadi besar manakala itu sengaja dari hati kalian. Maka Allah ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Kemudian kita lihat juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengadopsi Zaid bin Harithah radhiyallahu taala an. Ini anak adopsinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menikah dengan Zainab binti Jahash. Namun setelah menikah dengan Zaid ini menikah dengan Zainab, maka terjadi ketidakcocokan. Kemudian pun terjadi perceraian. Dan kemudian Zainab ini diperistri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disunting oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah istri dari anak adopsinya sendiri. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Ahzab juga di ayat yang ke-37. Di mana Allah mengatakan falamma qadha Zaidun minha watara zawwajnakaha. Maka setelah Zaid menyelesaikan watarnya, pernikahannya ini, kemudian zawwajnakaha, kami nikahkan engkau dengannya. Lika la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara. Supaya orang-orang mukmin itu tidak merasa segan atau merasa berat untuk menikahi kepada istri-istri anak-anak adopsi mereka tatkala mereka telah menceraikannya. Maka hal ini menunjukkan bahwa anak adopsi ini adalah bukan siapa-siapa. Karena di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperistri dari bekas istri anak adopsinya. Dan itu adalah seorang mantan budak. Maka dari sini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian tawadhu'nya. Satu sisi juga berikan tuntunan kepada kita tentang bagaimana hukum anak adopsi. Demikian pula kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid bin Harithah Demikian pula kepada anaknya. Ya. Ini Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid, hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cinta kepada anaknya Zaid dan juga kepada bapaknya, ini Zaid bin Harithah. Maka ini terkait dengan anak adopsi. Tidak boleh untuk kemudian dinasabkan kepada yang mengadopsinya, juga itu adalah sekali lagi bukan mahramnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, masya Allah. Baik, Ustaz, kita beranjak ke pertanyaan berikutnya. Mungkin, dari Rian di Jakarta, manakah yang lebih didahulukan dalam mengeluarkan harta? Menafkahi keluarga atau untuk dakwah ila Allah? Silakan, Ustaz. Baik. Mentasarufkan harta itu ada dua. Yang wajib dan yang tatawwu, yang mustahab atau sunnah. Yang wajib diantaranya adalah, yang pertama adalah zakat. Ya. Zakat ini adalah wajib hak Allah subhanahu wa ta'ala, hak agama. Kemudian yang kedua adalah kepada keluarga, anak dan istri, dan juga orang tua yang berada dalam tanggung jawabnya, atau orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Baru kemudian yang lain. Maka tentunya manakala keluarga itu lebih membutuhkan, maka itu adalah lebih utama. Karena baginya akan mendapatkan dua pahala sekaligus. Pahala sedekah dan pahala silatul arham, menghubungkan keluarga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada salah seorang istrinya, Bibisarah Saudah radhiyallahu ta'ala anha, yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya kemudian melihat ada sesuatu yang janggal, maka istrinya pun tanggap, kemudian menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dilakukannya, bahwasanya budak miliknya itu sudah dimerdekakan. Ya. Budak miliknya itu sudah dimerdekakan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya engkau berikan kepada paman-pamanmu yang membutuhkannya, maka bagimu adalah dua pahala. Shadaqatun wasilah. Shadaqatun wasilah. Bagimu pahala sedekah dan silatul arham. Maka hal ini tentunya adalah kalau memang keluarga itu sangat-sangat membutuhkan, itu tentunya adalah keluarga lebih didahulukan, karena itu adalah wajib. Adapun masalah dakwah ila Allah ini adalah merupakan kewajiban bersama kaum muslimin. Kewajiban bersama kaum muslimin. Dan seperti itu pun juga sebenarnya bisa dijamak, ya. Bisa dijamak kalau memang ada kelebihan, ya. Untuk kemudian memberikan sebagian kepada keluarganya, dan mungkin ada di bagi sedikit dalam dakwah, untuk tetap kita juga ikut andil dalam dakwah, ini juga pahala yang besar. Tidak kemudian jangan sampai kemudian kita mengesampingkan permasalahan ini. Dan ini juga masalah yang penting juga, untuk kemudian kadang-kadang menjadikan dalil, ya, hanya karena ingin menghindar dari berinfak, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal ini tentunya adalah kurang sesuai. Dan seperti itu sebenarnya bisa digabungkan antara dua masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Baik. Bagaimana dari Abu Atika di Jakarta, bagaimana cara menasehati anak yang sudah dewasa agar mau mengenakan hijab? Silakan, Ustaz. Baik. Hal ini adalah merupakan kewajiban dari orang tuanya. Dan tentunya dengan cara-cara yang baik. Karena anak terkadang latar belakang, baik itu pendidikan atau lingkungan yang ada dan seterusnya kadang ini. Maka seperti ini juga harus diingatkan antara terghib dan terhib. Memberikan hasungan-hasungan, motivasi untuk mau berhijab dengan keutamaan-keutamaannya. Kemudian sisi yang lain juga dijelaskan tentang terhib, ancaman-ancaman, bagaimana hukuman, bagaimana uqubah yang akan didapatkannya manakala menghindar dari berhijab, bagaimana bahaya-bahayanya. Maka penting artinya seperti itu kemudian dalam memberikan nasihat menjamak di antara dua hal ini. Antara terghib dengan terhib. Supaya terhasung, termotivasi, dan kemudian ada sedikit sebagai kekuatan. Ya. Ada bukan bahkan sedikit banyak akan berikan kekuatan. Dengan mungkin keadaan lingkungan yang kurang mendukung atau pergaulan dan yang semisalnya, khususnya ketika di awal pelaksanaannya barangkali mungkin sebagian akan terasa berat. Kemudian juga diingatkan dengan bagaimana keharusan kita untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini bagian dari ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insyaAllah ta'ala, sisi yang lain juga dari kita memberikan nasihat, juga jangan lupa didoakan. Senantiasa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar anaknya mau mengikuti tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mau menjalankan sunnah, agar menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Seperti itu jangan lupa untuk senantiasa didoakan. Jangan cuma dinasihati, apalagi kemudian dimarah-marahi, tanpa kemudian kita menyerahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insyaAllah ta'ala dengan menjamak antara nasihat dan isti'anah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya. Adapun kalau kemudian kita sudah melakukan apa yang bisa kita lakukan, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki lain, itu semua adalah di luar kemampuan kita. Wallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada penanya ini untuk menjadikan keluarganya, anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan saleha, dan juga kepada semua keluarga kaum muslimin dan kepada kita semuanya, agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan dalam kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan anak keturunan kita adalah anak-anak yang salih dan salihah sebagai pembawa estafet risalatul Islam. Wallahu ta'ala ana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dengan dijawabnya pertanyaan terakhir, maka usai sudah edisi kali ini, sebuah nasihat bagi keluarga, untuk keluarga muslim. Baik, sebelum kita tutup, mungkin Ustaz bisa menyampaikan simpulan dari pelajaran kita malam ini. Silakan. Baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah, amma ba'd. Beberapa fawaid yang mungkin kita bisa petik dari apa yang dibahas, apa yang dipaparkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Yang pertama adalah bagi yang berpoligami, maka ini termasuk dari mu'asyarah, bagaimana menjaga keutuhan, menjaga tetap senantiasa kebaikan dan juga keadilan di antara mereka, bolehnya untuk kemudian menggilir istrinya dalam satu waktu, semalam atau siang hari, atau juga boleh kemudian dengan hari, satu hari untuk fulan, untuk hari untuk fulana, untuk si pertama, hari kedua untuk berikutnya dan seterusnya. Seperti itu adalah hal yang dibolehkan. Kemudian juga kalau kemudian mengumpulkan kaitannya dengan apa namanya mandi berhubungan dalam berhubungan dengan beberapa kali, baik ini yang ta'adud atau yang tidak, beberapa kali atau kemudian beberapa istrinya dengan satu kali mandi, maka ini juga hal itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau kemudian setiap selesai kemudian mandi atau setiap selesai kemudian juga berwudu dulu, itu juga bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita menjadikan segala gerak-gerik kita adalah ibadah, untuk kemudian kita tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua lini kehidupan kita, sampai tuh dalam masalah-masalah yang seperti ini, yang tabu, yang mungkin dianggap sebagian mengatakan mungkin corok atau lain misalnya, namun kita lihat bimbingan-bimbingan Rasulullah SAW yang manakala kita mengikuti tuntunan dan sunnah-sunnah beliau, maka insyaAllah ta'ala kita akan mendapatkan pahala, dan kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan dari kita mengikuti kepada sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan ini insyaAllah ta'ala juga merupakan keselamatan bagi kita dalam kehidupan dunia kita dan agama kita, dan juga jalan keselamatan dari kita terjatuh ke dalam tasyabbuh, menyerupai kepada perbuatan orang-orang kufar, khususnya dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, yang merupakan biang segala kerusakan dari umat Islam. Bagaimana sabda Nabi SAW, لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. Pasti dan pasti kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta dan seterusnya, sampai seandainya mereka masuk lubang dhob yang sekecil lubang tikus pun kalian akan mengikutinya juga. Kata para sahabat al-Yahud dan Nasara, Yahudi dan Nasara yang asran yang kau maksudkan oleh Rasulullah, kata Rasulullah, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Maka ini penting artinya juga benar-benar kita mengikuti kepada sunnah-sunnah Nabi SAW dalam semua lini kehidupan kita, kita pelajari, kita kaji, dan kemudian kita amalkan agar kita selamat dari ketergelinciran ini. Ini wallahu ta'ala alam. Sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, kemudian kita digolongkan termasuk golongan orang-orang yang senantiasa termasuk dari at-tariqin, orang-orang yang senantiasa menapaki kepada jejak Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kesalahan-kesalahan kita yang telah lewat, demikian pula sengaja ataupun yang tidak disengaja, menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang soleh dan salihah, yang kita harapkan akan memberikan manfaat bagi diri kita sebagai orang tua, demikian pula bagi masyarakat Islam pada khususnya dan bagi pada umat pada umumnya. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak diharamkan untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala mulia, yang merupakan kenikmatan paling nikmat bagi setiap mukmin. Innahu lidzalika wal qadir alaih. Amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husnil istima' wa barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Muhammad Naim dan kepada para pendengar Annas Radio dimanapun Anda berada. Ya, sebelum kami undur diri, kami ingin menginformasikan kajian yang kami adakan. Jadi Annas Radio mengadakan kajian buku pada hari Sabtu pekan ini, tanggal 9 November, yang bertempat di Masjid Al-Itisom, Sudirman, Jakarta. Kajian akan dimulai dari jam 9 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Nah, buku yang akan dikaji itu adalah Panduan Rukyah Menurut Islam. Nah, pengkaji adalah penulis buku tersebut, yaitu Al-Ustaz Abdul Mukti Al-Maidani Hafizahullah Ta'ala. Beliau juga memiliki jadwal rutin di Annas Radio pada kajian yang bertemakan obat hati. Iya, kajian beliau itu di Annas Radio jadwalnya Sabtu malam. Baik, acara ini disponsori oleh Umaima Baju Muslim, Sekolah Annas, dan The Kemon Social Bag. Baiklah para pendengar Annas Radio dimanapun Anda berada, kami undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.